Halo, dan selamat datang kembali di sesi eksplorasi mendalam kita hari ini. Untuk Anda yang sedang mendengarkan, ya Anda yang selalu haus akan wawasan baru. Entah Anda sedang commuting ke kantor, bersiap memimpin rapat, atau sekedar ingin menjaga agar otak tetap tajam mengikuti lanskap industri. Anda berada di frekuensi yang tepat. Tepat sekali. Senang bisa kembali ke sini untuk ngobrol bareng. Misi kita pada sesi kali ini lumayan spesifik dan menantang nih. Kita akan membedah sebuah literatur engineering yang cukup tebal, memusatkan perhatian pada bab 12 yang berfokus pada dokumentasi teknis yang efektif. Saya tahu, saat mendengar kata dokumentasi, naluri pertama Anda mungkin adalah memutar mata dan membayangkan birokrasi, tumpukan halaman digital yang kering, kaku, dan membosankan. Iya, kayak tugas admin yang nggak ada habisnya ya. Betul. Tapi tahan dulu. Literatur yang kita bedah hari ini justru mengungkap bahwa ini bukan urusan administratif belaka. Ini adalah rahasia krusial tentang bagaimana sebuah organisasi, bahkan perusahaan rintisan berteknologi tinggi sekalipun, bisa menyelamatkan diri dari kehancuran absolut. Mengingat seberapa sering perusahaan hancur dari dalam karena kehilangan konteks, saya rasa kata kehancuran absolut itu sama sekali bukan hiperbola sih. Oh, sama sekali bukan. Ini bukan sekedar tentang merapikan catatan agar terlihat cantik saat diaudit. Pada intinya, ini tentang kelangsungan hidup sebuah sistem operasi dan, yang tidak kalah penting, menjaga kewarasan orang-orang yang harus bangun di tengah malam untuk mengurus sistem tersebut. Berbicara tentang bangun di tengah malam, materi sumber kita memberikan sebuah ilustrasi kasus yang saya yakin akan memicu trauma masa lalu bagi beberapa dari Anda yang mendengarkan. Bayangkan skenario ini. Waktu menunjukkan pukul 2.34 dini hari di hari Senin. Waktu yang sangat tidak menyenangkan untuk sebuah insiden. Sangat. Anda adalah seorang engineer yang sedang kebagian jadwal on-call di sebuah perusahaan fintech yang sedang naik daun. Sebut saja Payaman. Anda sedang tertidur pulas ketika tiba-tiba ponsel Anda meledak dengan notifikasi alarm sistem tingkat tinggi. Alert kritis berkedip merah di layar. Dan metrik menunjukkan tingkat error untuk layanan transfer antar bank melonjak tajam mendekati 100%. Ya, Anda terlempar dari tempat tidur, jantung berdebar kencang, mata masih setengah tertutup karena silau layar monitor. Dan insting pertama Anda adalah mencari runbook, semacam buku panduan langkah demi langkah untuk situasi darurat yang tersimpan di kedalaman wiki internal perusahaan. Tapi disinilah mimpi buruknya dimulai, kan? Tepat. Dokumen panduan penanganan insiden itu terakhir kali diperbarui 2 tahun lalu. Dan penulisnya sudah setahun yang lalu pindah ke perusahaan kompetitor. Itu adalah resep klasik untuk sebuah bencana operasional. Ketika engineer yang panik ini mencoba mengikuti instruksi di dokumen tersebut baris demi baris, ia malah diarah untuk menembak sebuah endpoint API yang versi lamanya ternyata sudah dinonaktifkan secara permanen. Alih-alih memperbaiki masalah, instruksi dari dokumen itu malah memberikan jalan buntu. Sistemnya mati total dan panduannya sama sekali tidak berguna. Dan frustrasi itu tidak berhenti di situ. Di dalam literatur ini diceritakan bahwa dia mencoba memburu dokumentasi lain. Hasilnya, dia menemukan 2 halaman yang informasinya saling bertolak belakang. Klasik. Halaman A menyuruhnya menggunakan service X untuk rollback, sementara halaman B memperingatkan bahwa service X sudah usang dan dia harus memakai service Y. Dia mencoba mengirim pesan darurat di grup chat timnya, tapi tentu saja sepi. Ini jam 2:30 pagi. Nggak akan ada yang balas. Dia kemudian nekat membaca kode sumbernya secara mentah, mencoba menebak logika dari ribuan baris kode tanpa ada konteks arsitektur sedikitpun. Sementara dia membuang waktu 1 jam hanya untuk meraba-raba kegelapan ini, error terus bergulung, saldo pelanggan terpotong, tapi uangnya tidak sampai ke rekening tujuan. Gelombang kemarahan mulai tumpah di media sosial. Dalam dunia finansial yang digerakkan oleh kepercayaan, setiap menit di mana sistem Anda tidak bisa diandalkan, Anda tidak hanya kehilangan uang, Anda membakar reputasi yang butuh bertahun-tahun untuk dibangun. Tepat sekali. Dan plot twist-nya datang pada pukul 4.15 pagi. Setelah hampir 2 jam berkeringat dingin, seorang engineer senior akhirnya terbangun, melihat kekacauan di grup chat, dan login. Tahukah Anda apa kalimat pertamanya? Saya bisa menebaknya. Dia bilang, "Oh, arsitektur layanan transfer itu kan sudah kita ubah total 3 bulan yang lalu. Perubahan masif itu terjadi, tapi tidak pernah didokumentasikan dimanapun. Cuma ada di kepala si senior itu. Hanya berbekal ingatannya, routing yang bermasalah akhirnya diperbaiki dalam waktu kurang dari 15 menit. Tapi kerusakannya sudah final. Ribuan transaksi gagal, tim humas harus lembur menangani krisis, dan tim engineer kehilangan seluruh energi mereka sebelum hari Senin bahkan benar-benar dimulai. Oke, mari kita bedah ini. Jika kita melihat di luar kepanikan yang terjadi, apa penyakit utama dari Peyaman ini? Penyakit utamanya adalah kegagalan sistem pengetahuan organisasi. Masalah di Peyaman tadi sama sekali bukan tentang bug pada kode pemrograman. Kodenya mungkin hanya butuh sedikit penyesuaian. Itu juga bukan kegagalan infrastruktur jaringan. Lalu apa akar masalahnya? Kegagalan sesungguhnya adalah bahwa pengetahuan yang paling berharga di perusahaan itu hanya tersimpan di dalam kepala satu orang. Ketika dokumentasi dibiarkan membusuk dan tidak bisa dipercaya, sebuah insiden minor yang seharusnya bisa dieksekusi oleh engineer on call dalam 5 menit bertransformasi menjadi krisis perusahaan yang berlangsung berjam-jam. Sebuah efek domino yang mengerikan. Dokumentasi yang usang itu ibarat kebocoran pipa pengetahuan. Ia melipat gandakan risiko, memperlambat pemulihan, dan pada akhirnya menciptakan budaya di mana tidak ada engineer yang berani menyentuh sistem yang sudah berjalan. Itu membawa kita ke diagnosis yang sangat menarik dalam literatur ini. Kenapa hal semacam ini menjadi penyakit kronis di industri teknologi? Ada narasi yang sangat populer. Semacam mitos yang sering kita dengar yaitu dokumentasi itu buruk karena para engineer itu pada dasarnya malas. Mitos engineer pemalas? Ya, mereka hanya mau asik mengetik kode, membangun fitur keren, dan enggan membuang waktu menulis penjelasan. Bagaimana literatur ini merespon stigma itu? Sangat kritis. Teks sumber kita dengan tegas membantah narasi engineer malas tersebut. Membingkai masalah ini sebagai kekurangan karakter individu adalah sebuah kesalahan diagnosis yang fatal. Kesalahan diagnosis? Analisis dalam buku ini menunjukkan bahwa akar masalahnya bersifat sistemik, terutama berkaitan dengan struktur insentif di lingkungan kerja. Mari kita lihat kenyataan di lapangan dari kacamata ekonomi berlaku. Silahkan. Perusahaan teknologi modern umumnya mengukur produktivitas, memberikan promosi, dan membagikan bonus berdasarkan fitur baru yang dirilis ke pengguna atau berdasarkan perbaikan bug yang krusial. Pernahkah Anda mendengar seorang engineer mendapat penghargaan karyawan terbaik bulan ini semata-mata karena ia menulis 10 halaman wiki internal yang menjelaskan arsitektur lama? Jujur saja tidak pernah. Kalau dipikir-pikir, jika saya adalah seorang engineer yang diukur kinerjanya dari seberapa banyak baris kode yang saya hasilkan yang mendatangkan uang bagi perusahaan, menghabiskan waktu berjam-jam merapikan dokumen Word yang belum tentu dibaca manajer saya, justru akan merugikan karir saya sendiri, kan? Sangat merugikan secara insentif. Menjadi malas menulis dokumen sebenarnya adalah adaptasi yang sangat rasional. Anda menangkap inti permasalahannya. Mereka bukan malas, mereka bertindak secara rasional terhadap metrik yang digunakan untuk menilai mereka. Di samping masalah insentif, literatur ini juga menyoroti masalah workflow atau alur kerja. Alur kerjanya terpisah ya? Betul. Di kebanyakan perusahaan, dokumentasi tidak dianggap sebagai bagian integral dari proses pembuatan perangkat lunak. Engineer menulis kode di editor yang canggih, menguji kodenya, dan setelah semuanya selesai, barulah mereka ditodong oleh manajer proyek untuk menulis ringkasannya di platform wiki yang terpisah. Yang seringkali memiliki antarmuka yang sangat canggih. Akibatnya, dokumentasi diperlakukan seperti pekerjaan rumah tambahan, sesuatu yang dikerjakan setengah hati di hari Jumat sore. Tepat. Dan ini bermuara pada fenomena yang di buku ini disebut sebagai kuburan dokumen korporat. Kuburan dokumen korporat. Kita semua tahu tempat ini kan? Portal wiki internal perusahaan yang dipenuhi puluhan ribu halaman artikel yang terakhir kali diperbarui 5 tahun lalu. Semuanya berdebu dan kadaluarsa. Ketika informasi di sana terbukti sering menyesatkan, seperti kasus Payaman tadi, orang mulai berhenti membacanya sama sekali. Budaya yang kemudian lahir adalah budaya menepuk pundak. Daripada saya buang waktu baca wiki yang informasinya kadaluarsa, mending saya jalan ke meja Budi dan tanya langsung cara kerjanya. Dan strategi menepuk pundak itu sangat berbahaya karena ia tidak bisa diskalakan. Tidak bisa diskalakan bagaimana? Saat perusahaan Anda masih berisi 5 orang, bertanya pada Budi adalah hal yang wajar. Tapi ketika tim Anda tumbuh menjadi ratusan engineer, Budi tidak bisa menghabiskan separuh hari kerjanya hanya untuk menjawab pertanyaan yang sama berulang-ulang dari karyawan baru. Pengetahuan yang terikat pada individu adalah leher botol bagi pertumbuhan organisasi. Nah, di sini bagian yang benar-benar menarik. Setelah memberikan diagnosis yang cukup menampar realitas korporat, materi yang kita pelajari hari ini menawarkan semacam penawar racun. Sebuah pergeseran paradigma? Ya, ada sebuah pergeseran paradigma yang disebut Docs as Code atau dokumentasi sebagai kode. Secara konsep, ini terdengar seperti inovasi yang masuk akal, tapi saya agak skeptis. Menyuruh engineer yang sudah memprotes beban kerja mereka untuk tiba-tiba memperlakukan dokumen seperti kode, bukankah ini terkesan menambah birokrasi dan malah akan memicu perlawanan? Justru sebaliknya. Kesalahpahaman utamanya adalah mengira ini akan menambah beban. Padahal, filosofi Docs as Code dirancang untuk menemui para engineer di habitat asli mereka. Di lingkungan pemrograman mereka sendiri. Betul. Alih-alih memaksa mereka keluar dari alur kerja untuk membuka aplikasi pengolah kata atau wiki eksternal, kita meminta mereka menulis dokumentasi dalam format teks biasa yang sangat ringan, seperti Markdown. Kemudian, dokumen teks ini disimpan langsung di dalam sistem pengontrol versi seperti Git. Berdampingan persis di sebelah kode pemrograman yang sedang mereka kerjakan. Oke, jadi perubahannya bukan soal kontennya, tapi medianya. Tapi apa untungnya menaruh teks biasa di dalam Git selain membuatnya terlihat lebih nerdy? Keuntungannya sangat masif. Dengan meletakkannya di sistem pengontrol versi yang sama dengan kode, dokumentasi mewarisi semua kekuatan super yang dimiliki software engineering modern. Pertama, ada transparansi historis. Bisa dilacak perubahannya. Anda tahu persis siapa yang mengubah kalimat di paragraf 3, kapan itu diubah, dan kenapa. Kedua, ia melewati proses ulasan yang disebut pull request. Sama seperti kode yang tidak bisa langsung masuk ke sistem utama tanpa disetujui rekan setim, draft dokumentasi juga dibaca dan divalidasi kejelasannya oleh engineer lain. Jadi ada quality control-nya. Dan yang ketiga, ini yang biasanya paling disukai, dokumentasi bisa diuji secara otomatis oleh sistem mesin atau CI/CD pipeline. Sebentar, menguji otomatis sebuah dokumentasi, bagaimana mesin bisa tahu apakah sebuah paragraf panduan itu bagus atau tidak? Mesin memang tidak menilai keindahan bahasanya, tapi ia memvalidasi fungsionalitasnya. Bayangkan ini seperti asisten robot yang sangat teliti. Oke. Setiap kali Anda mencoba menyimpan perubahan dokumen, sistem CI/CD akan menjalankan skrip yang secara otomatis mengklik setiap link atau tautan yang ada di dalam dokumen Anda. Jika ada satu saja link yang mengarah ke halaman 404 not found, karena halaman tersebut sudah dihapus, mesin akan memblokir perubahan tersebut dan memaksa Anda memperbaikinya. Ya, ia juga bisa memeriksa ejaan, memastikan format cetak tebal atau miring tetap konsisten, dan bahkan mengeksekusi potongan contoh kode yang Anda tulis di dokumen untuk memastikan kode itu benar-benar masih berjalan di sistem saat ini. Wow, jadi insiden payah aman di mana engineer mengklik link API yang sudah mati itu tidak akan pernah terjadi, karena mesin sudah mendeteksinya berbulan-bulan sebelumnya saat link itu pertama kali putus. Itu sangat masuk akal. Hal yang sangat menarik di sini adalah bagaimana paradigma ini mendorong terciptanya konsep single source of truth atau sumber kebenaran tunggal. Bisa dijelaskan lebih lanjut soal ini? Dalam sistem manual, Anda memiliki satu desain arsitektur, tapi spesifikasinya disalin tempel ke berbagai halaman presentasi dan wiki. Ketika desainnya berubah, Anda pasti akan lupa memperbarui salah satu halaman tersebut, menyebabkan apa yang kita sebut pembusukan informasi. Informasi basi yang menyesatkan. Tepat. Dengan Docs as Code, Anda dilarang keras melakukan copy-paste. Anda menulis spesifikasi di satu tempat sentral, dan sistem akan mengekstrak serta menghasilkannya secara otomatis ke berbagai format output yang dibutuhkan. Jika sumbernya diubah, semua dokumen yang merujuk padanya akan terbarui secara instan. Oke, sistem penyimpanannya brilian. Tapi kita tahu bahwa tidak semua informasi teknis punya fungsi yang sama. Literatur ini memperkenalkan sebuah taksonomi dokumentasi. Kita tidak bisa menyamaratakan semua tulisan, kan? Pastinya tidak. Ada ritmi yang ibarat karpet selamat datang untuk engineer yang baru bergabung dengan proyek, memberikan gambaran besar tentang cara menginstal aplikasinya. Lalu ada spesifikasi API yang sangat kaku dan presisi untuk mitra eksternal. Dan ada runbook, panduan bertahan hidup untuk mengatasi kebakaran sistem di jam 3 pagi, seperti kasus kita di awal. Membedakan jenis dokumen ini sangat krusial karena menentukan gaya komunikasi Anda. Anda tidak bisa menulis sebuah runbook darurat dengan gaya naratif sejarah yang panjang lebar. Audiensnya sedang panik. Saat server sedang terbakar, audiens Anda tidak butuh latar belakang filosofis. Mereka butuh instruksi langsung dan poin-poin yang bisa dieksekusi detik itu juga. Betul. Tapi dari semua jenis dokumen dalam taksonomi itu, ada satu konsep spesifik yang dibahas panjang lebar di bab ini dan menurut saya adalah ide yang paling radikal, yaitu ADR, Architecture Decision Record atau catatan keputusan arsitektur. Bisa Anda bedah sedikit konsep ini? Karena sejujurnya, bukankah kodenya itu sendiri sudah menceritakan secara pasti apa yang sedang terjadi? Untuk apa repot-repot membuat dokumen terpisah? Pertanyaan yang sangat bagus. Kode memang dengan sangat akurat memberitahu Anda apa yang sedang dilakukan sistem dan bagaimana ia melakukannya. Tetapi, kode sama sekali bisu ketika ditanya mengapa sistem itu dirancang seperti itu. Ah, bagian mengapanya yang hilang. ADR mengisi kekosongan krusial tersebut. Ini adalah dokumen pendek, biasanya hanya satu atau dua halaman, yang merekam konteks historis dan alasan dibalik sebuah keputusan teknis besar pada saat keputusan itu diambil. Kenapa konteks masa lalu ini begitu berharga untuk didokumentasikan? Saya mencoba menempatkan diri sebagai developer, rasanya seperti disuruh menulis buku harian proyek. Mari kita gunakan analogi pagar Chesterton yang sering dipakai dalam engineering. Bayangkan Anda berjalan di tengah padang rumput dan menemukan sebuah pagar tua yang memblokir jalan. Oke, ada pagar di tengah jalan. Insting pertama engineer yang baru bergabung biasanya adalah, pagar ini tidak ada gunanya. Menghalangi saja, mari kita robohkan. Padahal, jika mereka tidak tahu mengapa pagar itu dibangun di sana pada awalnya, mungkin untuk menahan serigala liar, merobohkannya akan membawa malapetaka. Masuk akal. Dalam dunia rekayasa perangkat lunak, tidak ada solusi yang sempurna. Semuanya tentang kompromi atau trade-off. Disinilah kejeniusan format EDR. Ada satu bagian yang diwajibkan bernama consequences atau konsekuensi. Saat tim mengambil keputusan, mereka tidak hanya mencatat kehebatannya, tapi mereka dipaksa untuk mencatat secara eksplisit kelemahan yang harus mereka telan. Bisa beri contoh praktis bagaimana bagian consequences ini menyelamatkan tim? Tentu. Misalnya, EDR mencatat keputusan, kita menggunakan database tipe X. Keunggulan, kecepatan memproses data melonjak drastis. Konsekuensi, database ini sangat rakus memori dan akan meningkatkan tagihan server kita sebesar 30%. Jadi sudah disadari sejak awal kalau tagihannya akan bengkak? Benar. 6 bulan kemudian, ketika ada engineer super pintar yang masuk dan melihat arsitekturnya, dia mungkin mengeluh, siapa sih idiot yang memilih database boros memori ini? Lalu dia menemukan ADR-nya. Sebelum dia membongkar ulang semuanya, dia membaca ADR. Dan seketika dia sadar, oh tim lama ternyata sudah tahu ini boros. Tapi konteks saat itu adalah pengguna kita meledak dan sistem butuh kecepatan instan agar tidak crash. Wah. Itu luar biasa. ADR tidak hanya mencegah perdebatan berulang yang sia-sia, tapi juga menyelamatkan ego banyak orang. Daripada tim lama harus mempertahankan harga diri mereka dari kritik engineer baru, dokumen itulah yang menjelaskan secara objektif mengapa kompromi itu diambil. Ini benar-benar menghemat energi mental tim. Sangat menghemat energi. Nah, dengan semua alat yang canggih ini, literatur kita juga masuk ke hal yang sangat mendasar, yaitu teknik komunikasi. Bagaimana sebenarnya cara menulis instruksi yang baik untuk audiens teknis? Salah satu panduan terpenting dari buku ini adalah menggunakan prinsip piramida terbalik atau inverted pyramid, konsep yang sebenarnya dipinjam dari dunia jurnalisme. Jadi yang paling penting di awal? Intinya, Anda harus membalik cara berpikir akademis. Jangan membuang waktu pembaca dengan 5 paragraf pendahuluan hanya untuk memberikan konklusi di kalimat terakhir. Letakkan informasi paling krusial, perintah paling penting, di baris paling atas. Langsung ke intinya. Setelah itu, baru Anda bisa meletakkan detail tambahan di bawahnya bagi mereka yang butuh konteks lebih dalam. Selain itu, penulis harus membasmi bahasa yang ambigu. Maksudnya seperti penggunaan kata sifat yang relatif. Benar. Dalam sebuah dokumen teknis, apalagi runbook darurat, kata-kata seperti tunggu sebentar, proses ini sangat cepat, atau cukup mudah dilakukan adalah jebakan maut. Karena standar sebentar tiap orang berbeda-beda. Apa definisi sebentar? Apakah itu 1 detik operasi CPU atau 15 menit waktu loading database? Jika tertulis sebentar dan ternyata butuh waktu 10 menit, engineer on-call akan panik mengira sistemnya macet dan membatalkan proses di tengah jalan. Dan itu malah bikin sistemnya makin hancur. Ganti kata ambigu tersebut dengan metrik yang absolut, seperti proses restart ini rata-rata memakan waktu 120 detik. Kejelasan presisi seperti itu memang tidak bisa ditawar. Dan ada satu lagi teknik komunikasi yang dibahas dan cukup membuat saya takjub. Diagram. Biasanya kan orang menggambar arsitektur di aplikasi terpisah. Mewarnai kotak-kotaknya, mengekspornya jadi gambar PNG, lalu menempelkannya ke dokumen. Praktik standar yang ternyata bermasalah? Tapi literatur ini melarang praktik itu. Saya jadi penasaran. Bukannya membuat diagram visual dengan drag and drop itu jauh lebih intuitif dan mudah dipahami, kenapa harus diubah? Membuat buatnya mengintuitif, tapi memeliharanya adalah mimpi buruk. Bayangkan 6 bulan lagi, Anda perlu menambahkan satu kotak server baru di tengah diagram PNG tersebut. Saya harus mencari file aslinya. Anda harus melacak siapa yang punya file proyek aslinya, berharap mereka belum resign, lalu mengekspor ulang gambarnya dan mengunggahnya ke berbagai tempat. Teks ini menyarankan revolusi kecil. Simpan diagram Anda sebagai teks biasa. Sebagai teks? Menggunakan bahasa pemodelan seperti Mermaid atau Plants UML, Anda cukup mengetik logika sederhana. Misalnya, komponen A mengarah ke komponen B, dan sistem akan merender teks tersebut menjadi diagram alur visual secara otomatis. Oh, saya mengerti. Jika ada perubahan komponen, Anda hanya mengubah satu baris teks. Dan seluruh diagram tergambar ulang secara otomatis. Lebih dari itu, karena ia berupa teks, sistem pengontrol versi akan mencatat persis kapan garis penghubung itu ditambahkan. Praktis dan anti hilang. Tapi begini, secanggih apapun markdown, otomatisasi mesin CI/CD, maupun diagram teks ini, kalau engineer-nya tetap lupa menuliskannya, semua ini jadi tidak berguna, kan? Dan itu membawa kita ke aturan emas dari workflow yang digaungkan berkali-kali di dalam bab ini. Aturan mutlaknya sangat sederhana, namun kejam. Jika tidak ada dalam alur kerja, itu akan diabaikan. Jika penulisan dokumentasi tidak dilebur ke dalam alur kerja wajib seorang engineer sehari-hari, ia akan selalu berakhir sebagai anak tiri yang dilupakan. Mengandalkan niat baik dari staf Anda saja sama sekali tidak cukup. Anda harus merekayasa sistemnya. Tepat. Lalu bagaimana cara kita memaksa budaya ini masuk ke dalam alur kerja harian tanpa terlihat seperti mandor yang tiran? Jawabannya adalah dengan memperbarui kontrak kerja tim yang tidak tertulis, yaitu melalui definition of done atau definisi selesai. Menjadikannya syarat wajib. Perusahaan harus mengunci dokumentasi sebagai syarat mutlak sebelum sebuah tugas dianggap rampung. Ketika seorang engineer mengajukan kode baru untuk digabungkan ke sistem utama melalui pull request, mereka dihadapkan pada checklist otomatis. Checklist seperti apa? Apakah kode ini mengubah cara instalasi di README? Apakah metrik baru ini sudah ditambahkan ke runbook? Jika dokumentasinya belum diperbarui secara berdampingan dengan kode, maka sistem akan menolak kode tersebut untuk masuk. Sesederhana itu. Ini mengubah dokumentasi dari sebuah tugas opsional pasca rilis menjadi gerbang tol utama yang harus dilewati perangkat lunak. Jadi apa makna dari semua teori, taksonomi, dan perubahan alur kerja ini? Seberapa besar sebenarnya dampak ekonomi dan operasionalnya di dunia nyata? Literatur ini memberikan 3 studi kasus yang diukur dengan metrik nyata, dan dampaknya jauh melampaui sekedar tim jadi lebih rapi. Mari kita lihat kasus pertamanya. Kita mulai dengan kasus pertama. Sebuah startup yang sedang hypergrowth bernama Jual Cepat. Mereka meledak, bertumbuh dari 5 engineer inti menjadi 30 engineer dalam waktu singkat. Pada masa awal, mereka murni mengandalkan budaya lisan. Semua rahasia sistem terkunci kuat di dalam otak 5 founder aslinya. Dan bagi mereka yang pernah bekerja di startup fase itu, Anda pasti tahu betapa menyiksanya situasi tersebut. Proses onboarding, masa adaptasi karyawan baru untuk bisa produktif, memakan waktu yang tidak masuk akal, yaitu 3-4 bulan. Itu sangat lama. Engineer cerdas yang baru direkrut mahal-mahal harus duduk kebingungan menatap arsitektur bagai spageti tanpa ada kompas petunjuk arah. Mereka tidak berani menyentuh apapun karena takut merusak sistem. Akibatnya, setiap 10 menit mereka terpaksa mencolek engineer senior hanya untuk bertanya variabel apa yang harus dipakai. Seniornya jadi frustrasi karena tidak bisa fokus mengembangkan produk, sementara juniornya merasa tidak berguna. Tapi setelah manajemen memaksa penghentian sementara atau freeze dan menerapkan budaya docs as code, perubahannya dramatis. Karena setiap langkah setup dan keputusan dicatat secara historis di samping kode, karyawan baru tidak perlu lagi melakukan wawancara panjang. Waktu onboarding yang tadinya berbulan-bulan, anjlok drastis menjadi hanya 3-4 minggu. Mereka mendapatkan otonomi mereka kembali. Itu bukan hanya soal kenyamanan. Itu adalah penghematan biaya operasional yang luar biasa. Betul sekali. Dan jika kita menggeser lensa ke skala yang jauh lebih masif, di studi kasus kedua, sebuah enterprise finansial besar bernama Bank Digital, masalah mereka bukan ketiadaan dokumen, melainkan obesitas informasi. Mereka memiliki portal wiki yang telah hidup selama 10 tahun tanpa ada yang merawatnya. Berdasarkan audit internal di bab ini, para insinyur bank tersebut dilaporkan membuang hingga 20% jam kerja mereka dalam seminggu, murni hanya untuk mencari dokumen versi mana yang masih berlaku. 20%? Bagi Anda yang mendengarkan, bayangkan perusahaan Anda membayar gaji ratusan insinyur berpendidikan tinggi dan setara dengan satu hari kerja penuh setiap minggunya dibakar sia-sia hanya untuk menatap kolom pencarian wiki yang memberikan hasil menyesatkan. Itu kerugian finansial yang gila. Sangat masif. Dan solusi yang mereka terapkan sangat elegan. Mereka tidak membeli aplikasi manajemen pengetahuan baru yang mahal. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka sekedar melakukan audit pembersihan secara brutal dan, yang terpenting, menerapkan konsep ownership atau kepemilikan. Setiap area dokumentasi harus memiliki nama tim yang bertanggung jawab penuh merawatnya. Jadi ada yang bertanggung jawab jika informasinya basi? Dokumen yang tidak punya pemilik dan sudah kadaluarsa langsung diarsipkan tanpa ampun. Dengan mengembalikan kepercayaan pada kualitas pencarian, waktu pencarian informasi merosot tajam dari membuang 20% waktu menjadi hanya di bawah 5%. Kasus terakhir, CloudTech membawa kita kembali ke senario panik jam 3 pagi. Dengan merestrukturisasi runbook mereka menjadi format teks yang ringkas, selalu divalidasi oleh otomatisasi CICD, dan menaruh bagian paling kritis di atas sesuai piramida terbalik, mereka berhasil memangkas MTTR atau Mean Time to Recovery. Waktu rata-rata untuk memulihkan sistem yang mati? Hingga 50%. Setengah waktu lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Jika Payaman punya infrastruktur pengetahuan ini, krisis reputasi di media sosial hari itu tidak akan pernah terjadi. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, teks ini sedang mengajarkan kita tentang mengelola apa yang disebut sebagai documentation debt atau utang dokumentasi. Kita sering bicara tentang utang teknis karena kode yang berantakan, tapi dokumentasi yang usang adalah bunga berbisa yang diam-diam menggerogoti kecepatan tim Anda. Diam-diam mematikan. Tujuan akhir dari meruntuhkan utang ini adalah menghancurkan knowledge silo, di mana kekuatan dan pemahaman mutlak sebuah perusahaan disandra oleh segelintir individu tertentu. Yang mengantarkan kita pada sebuah istilah di dunia engineering yang selalu terdengar sedikit dark comedy tapi sangat krusial, yaitu bus factor. Iya, bus factor, faktor bus. Ini adalah perhitungan risiko ekstrim yang menanyakan pertanyaan mengerikan. Berapa jumlah minimum anggota tim Anda yang jika besok tiba-tiba mereka ditabrak bus secara bersamaan, proyek ini akan gagal total dan perusahaannya lumpuh? Sebuah perumpamaan yang cukup gelap. Jika seluruh konfigurasi sistem perbankan utama Anda hanya dipahami oleh satu orang arsitek senior, maka bus factor perusahaan Anda adalah tepat angka 1. Anda sedang berjalan di atas tebing tipis. Praktik dokumentasi teknis yang melebur ke dalam workflow adalah jaring pengaman utama untuk mentransfer ingatan spesifik dari individu fana ke dalam memori permanen institusi, menjaga agar bus factor Anda selalu tinggi dan aman. Sangat mencerahkan. Jadi, jika kita merangkum eksplorasi mendalam kita dari literatur ini, dokumentasi teknis bukanlah tugas administratif yang dikerjakan sisa-sisa tenaga. Dokumentasi adalah secara literal infrastruktur pengetahuan. Sama seperti kita dengan susah payah mendesain skema database agar triliunan data transaksi pengguna bisa mengalir dan diakses tanpa cacat, kita juga memiliki kewajiban profesional untuk mendesain bagaimana pengetahuan internal organisasi kita sendiri mengalir, disimpan, dan diturunkan ke generasi engineer berikutnya. Setuju. Dan bagi para profesional di luar sana, ingatlah bahwa perangkat lunak yang bertahan puluhan tahun tidak dibangun oleh barisan lone wolf atau serigala penyendiri yang bekerja dalam isolasi. Ia dibangun oleh komunitas yang belajar secara asinkron melintasi waktu. Bekerja sama menembus waktu. Mendokumentasikan asumsi dan trade-off hari ini untuk menyelamatkan waktu libur akhir pekan rekan kerja Anda besok, atau lebih egois lagi, untuk menyelamatkan kewarasan Anda sendiri 6 bulan dari sekarang ketika Anda mencoba memahami kode rumit yang ternyata Anda tulis sendiri. Untuk Anda yang terus mendengarkan hingga detik ini, tidak peduli di spektrum industri mana Anda berada, entah Anda di teknologi cloud, manufaktur, layanan kesehatan, atau retail, keterampilan untuk mengekstraksi informasi dari kepala Anda ke dalam sistem yang terstruktur, serta kebiasaan mencatat secara rinci mengapa sebuah keputusan berisiko diambil, akan menjadikan Anda aset yang tidak tergantikan. Menjadi kolaborator yang bernilai tinggi. Ini bukan lagi soal kompetisi siapa yang otaknya paling besar dan mampu menghafal seluruh konfigurasi server. Ini tentang siapa yang mampu mendesain sistem kerja yang sangat tangguh, sehingga tidak ada satu orang pun di dalam tim yang diwajibkan untuk menghafal hal-hal tersebut secara membabi buta. Dan semua ini memunculkan satu pertanyaan penting, sekaligus eksperimen pemikiran yang ingin saya tinggalkan bagi Anda semua untuk direnungkan sejenak setelah sesi ini berakhir. Bayangkan besok pagi, seluruh tim teknis Anda, termasuk Anda sendiri, secara ajaib digantikan oleh entitas kecerdasan buatan super canggih yang ditugaskan menjalankan operasi perusahaan. Skenario masa depan yang menarik. Pertanyaannya, apakah tumpukan dokumentasi operasional, catatan arsitektur, dan wiki yang Anda tinggalkan di sistem saat ini memiliki konteks yang cukup kaya bagi mesin AI tersebut untuk benar-benar memahami mengapa sistem Anda bekerja seperti itu? Ataukah mesin bernilai miliaran dolar itu akan berakhir buntu, kebingungan, dan sama tidak berdayanya dengan engineer malang payaman yang terjebak error pada pukul 2.34 dini hari tadi?